Jihad! Auti! Atela! Atela! Atela! Selamat malam, Ambarawa! Kita lanjut game bareng lagi semuanya. Buat sahabat Kujilu, AMC. Hey. Satu lagu spesial buat teman-teman semuanya ya. Thank you. Satu lagu terbaru di sini bareng Adela, harusnya aku sudah spesial buat semuanya.